Rakape sing botresnani bale nasnani kowe tapi kowe tetap ngeyelwai. Pika permu terus noku sewingi opo pilihanmu istati karepe hati yen tak sawang esemu soyo ilang opo kowe ra entuk kebahagiaan opo ra kesel hatimu itu piro soken tetap berjuang ke